abi. Hazır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi ve liyus salihin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mürselin. Ve ala alihi ve ashabihi attahirin el mücahidin amma ba'du. Pendengar RRI rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah dan dirahmati dalam segala aspek kehidupan. Insyaallah kami dari tim Safira Al-Azhar akan mencoba mengetengahkan beberapa untaian dari hikmah ilahiyah dalam surah Al-Anfal ayat 8, yaitu dalam bedah tafsir Syarawi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyuhiqqal haqqo wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Nah, pada ayat ini Allah menyatakan agar Allah menetapkan yang hak yaitu Islam dan membatalkan yang batil yaitu syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukai kebenaran itu. Ayat ini adalah bagian dari penegasan pada ayat yang lalu, yaitu Al-Anfal ayat 7. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqo bi kalimatih. Nah, kembali Allah menegaskan liyuhiqqal haqqo, membenarkan yang hak, menetapkan yang benar. Jadi hak itu adalah bagian dari hak azazi manusia. Yang mungkin ya bahasa Indonesia ini kan ada juga sadurannya dari bahasa Arab. Hakun itu hak benar, hak azazi manusia, hal-hal yang benar untuk manusia kan, ham itu. Jadi bahasa Indonesia adalah hak, mereka bahasa Indonesia nya hak. Jadi ya ada saduran. Jadi yang menarik di sini adalah ketetapan Allah ini berlaku walaupun orang-orang mujrimun, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang pendosa tidak menerimanya. Ini ada satu sikap yang tegas ya. Jadi sebenarnya ayat ini mengajarkan satu sikap bagi seorang pemimpin. Ya. Ketika dia sudah mengambil satu keputusan dan dia menganggap setelah dikajinya keputusan itu adalah keputusan yang dapat mengayomi mayoritas kepentingan, dia tidak akan pernah goyah. Dia tidak akan pernah surut walaupun segelintir orang tidak menyukai keputusan itu. Nah, demikian juga Allah. Dia tidak akan surut untuk menetapkan dan mengangkat derajat Islam dan menghancurkan kemusyrikan walau orang-orang pendosa, walau orang-orang musyrik itu tidak suka. Nah, ini kemudian harus menginspirasi kita. Ini ya musim-musim caleg ini kan. Istilahnya semua orang ingin menunjukkan sebuah dedikasi yang baik. Mampu enggak ini Al-Qur'an memberikan instrumen kepada pemikirannya agar dia bersikap tegas sebagai seorang calon wakil rakyat, misalnya sebagai seorang pemimpin misalnya. Insyaallah ini akan menunjukkan bahwa dedikasinya bagus. Ketika dia mengambil keputusan, dia siap dengan segala implikasinya dan dia sudah tahu betul menguasai bagaimana sebenarnya keputusan itu diambil dan apa dampaknya. Mungkin Ustaz Zainal dan Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Ferdana Silver, silakan. Oke, terima kasih Ustaz. Ada satu hal yang menarik yang ada dalam pikiran saya di dalam keterangan ayat ini, bahwa sekali lagi ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan orang-orang yang berada dalam kebenaran yang merupakan syariatnya, kebenaran yang merupakan ajarannya, itu akan tetap eksis di dalam kehidupan ini. Kalau kita perhatikan Ustadz, saat sekarang ini jumlah penduduk dunia itu adalah 5 miliar. Umat Islam itu hanya 1,5 miliar. Tapi kalau kita kalkulasikan lagi, yang 1,5 miliar ini berapa banyak di antara mereka yang tetap konsisten di dalam kebenaran? Artinya apa? Yang ingin saya gambarkan adalah bahwa dengan segala janji Allah, dengan segala penegasan dari Allah Subhanahu wa taala ini menggambarkan bahwa tetap saja yang namanya kebenaran itu sifatnya eksklusif. Eksklusif dalam artian apa? Lebih banyak orang-orang yang mengadopsi kejahatan-kejahatan atau dosa daripada orang-orang yang tetap tegas dan konsisten di dalam jalur kebenaran. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan saya, Ustadz. Kena, apakah memang seperti ini akan jalannya kehidupan dunia ini, di mana orang-orang kufur, orang-orang yang berbuat maksiat itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang melakukan kesalahan? Mungkin Ustadz Fajrul, silakan. Ya, memang kajian ini bahwasanya mengingatkan kita tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Liyuhiqqal haqqo wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Tentunya ayat ini mempunyai hubungan sangat erat dengan kajian yang sebelumnya, yang mengatakan apa di akhir ayat itu, ayat 7 itu, yaitu wa yaqta adabiral kafirin. Iya. Tujuannya Allah memerintahkan perang itu adalah, intinya adalah wa yaqta adabiral kafirin. Artinya ingin Allah hancurkan ini semuanya, musnahkan orang-orang kafir ini. Jadi wa yaqta adabiro di sini diartinya yastasiluhum bil halak. Artinya Allah ingin cabut sampai ke akar-akarnya. Allah. Tentang kerusakan di muka bumi ini. Makanya Allah mengatakan liyuhiqqal haq. Artinya Allah ingin wujudkan ini kebenaran yang Allah sudah janjikan. Maka Allah akan kalahkan kebatilan ini walaupun banyak orang tidak menyukainya. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan kita di saat sekarang ini, mau orang apa, KPK memberantas korupsi, banyak orang tidak menyenanginya. Tapi itulah sebetulnya kalau kita menginginkan kebenaran. Kebenaran itu dalam sisi agama khususnya, maka tidak akan satu orang pun terzalimi. Berapa banyak lah Ustaz sekali orang-orang yang berkorupsi itu tidak tidak memikirkan bagaimana rakyat itu sesungguhnya menderita bertahun-tahun. Kita sudah di zaman Soeharto, kita sudah 30 tahun Ustaz. Apakah kita harus merasakan di zaman-zaman untuk sekarang ini? Apakah kita mau? Tentu kalau orang ditanya dengan cerdas akan menjawab tidak akan mau. Menjuruhkan. Maka kalau tidak akan mau, ikuti ayat Al-Qur'an ini. Allah ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Jangan kita tidak mau terpuruk dengan hal itu, tapi kita tak mau mengikuti firman Allah. Itu kan merupakan salah besar. Betul. Iya kan, Sirhan? Iya. Jadi saya melihat kenapa penggagas kebenaran itu sedikit. Itu memang kenyataan. Ya, kita melihat dari zaman dahulu kala, semenjak Rasulullah diutus, tetap aja sedikit mereka daripada yang kufar. Tapi sedikit ini bukan berarti mereka tidak kuat. Sedikit ini bukan berarti mereka lemah. Justru sedikit inilah membuat mereka menjadi bersemangat. Dakwah di Indonesia digagas oleh sedikit orang. Berapalah Wali Songo? 9 orang ya kan? Tambah lagi ulama-ulama. Dibanding dengan masyarakat pada waktu itu mungkin sudah jutaan. Tapi perlu digaris bawah juga Ustaz. Sedikit itu bukan berarti dia tidak beriman. Seharusnya ciri khas beriman itulah yang akan memancarkan kemenangan dari segala aspek hidup. Ya, jadi saya melihat kualitas keimanan. Ittaqillah wa yu'allimukumullah. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan bagaimana kamu untuk hidup, bagaimana kamu untuk berjuang. Allah yang mengajarkannya. Dan kalau memang hati manusia sudah dilembutkan untuk kebenaran, tak ada yang bisa menyanggahnya. Kan begitu, San. Jadi tergantung kepada bagaimana kita melihat penggagas kebenaran itu sendiri bersemangat atau tidak. Nah, kalau dia beriman, walaupun 3 orang, dia akan lebih berarti daripada 300 orang yang tak beriman. Orang berilmu walaupun 5 orang, dia sama dengan artinya sebanding dengan 5 juta orang jahil. Nah, jadi artinya disinilah kita melihat Allah memberikan sebuah poin objektivitas dalam penilaian berdasarkan bobot keilmuan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, salah satu yang juga menarik yang menjadi pembahasan ayat ini adalah bahwa Allah menyebutkan dua kali kata haq di sini. Liyuhiqqa al-haqqa. Ya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa ada perbedaan makna dari hak yang pertama dengan kata hak yang kedua. Redaksi hak yang pertama itu maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong masyarakat yang lemah atau pasukan lemah atas pasukan yang banyak lagi kuat. Ini yang pertama. Adapun hak yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita bahwa Allah akan memperjuangkan manhajnya sehingga tetap eksis di dalam kehidupan ini. Jadi apapun ceritanya, yang namanya orang-orang yang berada dalam jalur keimanan itu akan tetap menang. Apapun ceritanya, manhaj dan syariat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi aturan dan undang-undang yang paling tetap eksis di dalam kehidupan ini. Iya. Oleh karena itu, ini menjadi catatan kepada kita semua bahwa dengan janji Allah seperti ini, dengan penggambaran Allah seperti ini, seharusnya kita mampu untuk sadar diri, untuk tidak lagi berpegang kepada hal yang lain. Kita yakin betul bahwasanya kalau keimanan kita kokoh, maka kita akan mampu menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Apakah tekanan-tekanan dari orang-orang non-muslim, orang-orang yang kufur, orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Dan kita juga sangat yakin bahwasanya dengan tetap berada pada jalur syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang jauh lebih mudah dan jauh lebih berbahagia. Iya. Kalau Ustaz pernah tadi menjelaskan tentang liyuhiqqal haqqo dengan bahasa yang begitu sangat sederhana dan mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Di sini saya ingin menjelaskan lagi, liyuhiqqal haqqo ini artinya liyuzhira dinal haqq wa yu'izzahu. Artinya Allah menginginkan Islam itu muncul di atas segalanya dan Allah menjadikan keagungan dengan agama Islam tersebut. Maka kata-kata kedua saat perdana, wa yubtilal batil, yubtilu yang pertama dengan yang kedua itu bisa berbeda. Artinya apa yubtilu di sini? Artinya Allah ingin musnahkan. Ya. Al batil di situ adalah al kufru. Bukan arti kata batil ini adalah dengan kata lain, tapi yang dimaksudkan di sini adalah al-kufru. Al-kufru itu adalah kekufuran. Allah ingin hancurkan tersebut. Maka sangat erat sekali dengan apa yang Allah firmankan yang sebelumnya itu. Wa yaqta'a dabirul kafirin, Allah ingin musnahkan seluruhnya orang-orang yang kafir di muka bumi ini, yang pada saat itu ayat ini berkenaan dengan perang Badar. Walau karihal mujrimun ini adalah memang orang-orang betul-betul sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lari dan keluar dari agama Islam tersebut. Mungkin Ustaz Hanafi bisa ya, nambahin. Jadi kita melihat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tetap berada pada garis kebenaran, pada sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah motivasi bahwa kebenaran itu lambat atau cepat pasti akan eksis dan betul-betul menang. Maka demikian ajaran Allah dalam surah ini pada kasus perang Badar, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah banyak sekali mendapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi pembinaan keimanan. Kita juga harus mendapat pelajaran berharga bagi pembinaan keimanan dalam masa era modern ini. Jadi sedikitnya kita bukanlah halangan atau alasan untuk tidak bekerja, untuk bergerak, tapi justru dengan sedikit itulah kita lebih bisa untuk tetap mengembangkan ajaran Islam ini di masa-masa yang akan datang. Marilah kita bertakwa kepada Allah, menyerahkan diri kepadanya dan senantiasa memohon keampunannya. Bila taufik wal hidayah, kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan ribuan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum.